Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, kita murojaah sampai bait ke-13 insyaallah. Kemudian kita lengkapi bait ke-14 dan kita masuk pembahasan baru, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Baik. Bismillah. Qala an-nazim al-imam Jamaluddin Muhammad ibn Malik rahimahullah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin al-sharafa wa astaeenu Allah fi alfiyah maqasidun nahri biha mahwiyah تقرب الأصاب بلفظ مجازي وتبسوط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسرق هائز تضيئ مستوجب ثنائي الجميل والله يرضي بهبة وفرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكريم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. Jadi ini yang sudah kita bahas pada dua pertemuan yang sebelumnya, yaitu muqaddimah dari bait pertama sampai bait yang ke-7, kemudian ta'rif al-kalam. Mada ta'riful kalam ya ikhwah? Mada qala an-nazim fi ta'rifil kalam? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wa ma aqsamul kalimah? Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Tayyib. Man yadhkur lana alamat al-ism min hadzal bait? Tanda-tanda isim. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Berarti ada berapa? 5. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad. Naam, musnad ilai. Baik. Kemudian ciri-ciri fiil beliau sebutkan bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ta namanya ta fa'il. Kemudian ta ta nis sakinah, kemudian ya mukhatabah, kemudian nun taukid. Ini adalah ciri-ciri fiil. Kemudian adapun huruf, beliau mengatakan siwa humal harfu, selain daripada isim dan fiil adalah huruf, seperti hal huruf istifham, fi huruf jar, dan lam huruf jazm. Kemudian beliau mulai membahas tentang pembagian fi'il. Beliau mengatakan fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Adapun fi'il mudhari', maka dia bisa dimasuki huruf lam seperti kata yasham. Kemudian wa madiyal af'ali bitta miz, yakni miz madiyal af'ali bitta miz. Miz itu artinya bedakan madiyal af'ali fi'il madi dengan huruf ta, ta fa'il, seperti fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Ya, tak-tak yang ada pada fi'il ini hanya ada pada fi'il madi saja, yang lain tidak ada. Wasim, ya, dan berilah ciri bin nuni dengan nun fi'lal amri in amrun fuhim. Fi'il amr, ya, ciri-cirinya adalah bisa menerima nun taukid dan bermakna perintah. Kemudian bait yang ke-14 ini yang belum kita pelajari. Qala walamru illam yakulin nuni mahal fihi fahwas fihi huwasmun nahwu sahwa hayyahal. wal amru, sedangkan kata yang bermakna perintah, in lam yakulin nuni mahal, apabila tidak bisa bersambung dengan nun taukid, fihi, di dalamnya, huwasmun, maka dia isim, namanya isim fi'il, nahwu sah wahiyahal, seperti sah, sah artinya apa? Uskut, diamlah. Kemudian hayyahal, yakni kemarilah. Ya, hayyahal, kemarilah. Dua kata ini, sah dan hayyahal, ini disebut dengan istilah isim fi'il. Yakni secara makna dia seperti fi'il, namun dia tidak memiliki ciri-ciri fi'il, malah justru dia memiliki ciri-ciri isim yang mabni. Oleh karenanya dia disebut sebagai isim fi'il. Baik, kita baca bareng-bareng, kemudian kita akan lanjutkan bait ke-15 dan seterusnya. Yallah, ya ikhwah. Qala, qala Muhammadun huwa ibn maliki أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابني معطي وهو بسبق حائز تضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به بات وفرة لي وله في درجات الأخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم في الجر والتنوين والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل. الآن sekarang kita bahas tentang bab baru, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. Di sini isim mu'rab dan isim mabni ada 4 bait. Dari bait ke-15 sampai bab ke-18. Ya, 15 sampai 18. Insyaallah malam ini kita belajar ini saja. Ya, berapa bait? 4 bait. Ya, 15 sampai 18. Ana bacakan dulu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. طيب kita hafalkan dulu, kita baca. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمين جئتنا كالشبه الوضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. والاسم منه معرب ومبني lishabahin minal hurufi mudni kashabahi alwad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. طيب أنا ترجمهkan dulu. قال والاسم منه معرب ومبني. Dan isim di antaranya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian beliau bahas mabni. Kenapa isim itu bisa menjadi mabni? Qala li syabahin minal hurufi mudni. Karena keserupaan yang dekat. Li syabahin mudni. Mudni itu artinya dekat. Syabahin itu serupa. Minal huruf. Ya, li syabahin mudni minal huruf, karena keserupaan yang mendekatkan dia kepada huruf. Min di sini diartikan kepada, karena dia dipakai ya gandengan dengan dana yadnu. Dana yadnu min, bukan mendekat ila. Nah, ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar bahasa Arab. Itu semua yang berarti kepada diartikan ila. Padahal tidak demikian. Min juga bisa berarti kepada. Kalau gandengannya kalimat dana yadnu atau qaruba yaqrubu, ya kita mengatakan baiti qaribun, bukan ilal masjid tapi qaribun minal masjid. Kemudian dana yadnu, kita juga mengatakan saya mendekat ke mimbar misalkan. Maka bahasa Arabnya adalah dana utu ila, bukan ila tapi minal mimbar, ya, atau adnu minal mimbar, saya mendekat ke mimbar. Jadi enggak semua yang min artinya dari, dan di sini enggak semua yang artinya kepada menggunakan ila. Kasyabahin minal hurufi li syabahin minal hurufi mudni, karena ada keserupaan yang mendekatkan isim itu kepada huruf. Nah, huruf asalnya mabni semua, enggak ada yang mu'rab. Sehingga kata isim yang menyerupai huruf ya akan menjadi mabni juga sama seperti huruf. Apa saja keserupaannya? Yang pertama, kasyabahil wad'iyyi. Seperti keserupaan di dalam struktur wad'i. Wad'i itu struktur. Struktur hurufnya. Nah, isim biasanya terbuat dari 3 huruf atau lebih. Sedangkan isim yang kurang dari 3 huruf biasanya mabni. Ya. Isim itu biasanya terstruktur dari 3 huruf. Yang kurang dari 3 huruf mabni. Adapun kata yadun, ya dun itu bukan 3 huruf, bukan 2 huruf, dia 3 huruf. Karena aslinya adalah ya dayun. Buktinya bagaimana? Ketika dia dijamak bunyinya adalah aidi, ada ya-nya. Damun, damun darah juga asalnya 3 huruf. Damawun. Ya. Buktinya ketika kita jamakkan menjadi dimaun, ada hamzah yang asalnya adalah waw. Ketika kita nisbatkan, dia akan berbunyi damawiyun, berdarah. Kita mengatakan hadza qitalun damawiyun, ini adalah peperangan berdarah. Qitalun damawi, liqaun damawi, pertemuan berdarah. Nah, jadi bukan riqaun dami tapi damawi. Nah, adapun isim yang hurufnya cuma 1 atau 2, maka dia sudah dipastikan adalah mabni. Seperti kasabahil wad'i fi ismai jitana, seperti keserupaan secara struktur huruf di dalam dua kata jitana, ta dan na. Ta satu huruf, na dua huruf, ya, jitana. Ji itu fiil tentunya, bukan. Ta satu huruf, na dua huruf. Ini keserupaan yang pertama. Yang kedua, wal ma'nawiyyi, dan keserupaan secara makna, fi mata wa fi huna, pada kata mata dan pada kata huna. Mata itu adalah isim istifham, dan istifham pertanyaan asalnya menggunakan huruf, tidak menggunakan isim, sehingga isim yang bermakna pertanyaan maka dia menjadi mabni seperti huruf. Juga pada kata huna. Nah, di sini muskilah, ada masalah. Huna itu isim isyarah, kata tunjuk, untuk menunjukkan tempat yang dekat. Huna di sini. Dikatakan di sini bahwa huna itu menyerupai huruf karena asal dari makna kata tunjuk itu ditunjukkan oleh huruf. Nah, di sini ada masalah. Sampai sekarang ya saya belum bisa mencari, menemukan ada huruf yang maknanya untuk kata tunjuk isyarah. Enggak ada. Ya. Tapi kenapa kok dikatakan ini huna itu mabni karena dia menyerupai huruf, padahal enggak ada yang namanya huruf isyarah, adanya isim isyarah. Nanti kita akan bahas insyaallah. Sekarang kita terjemahkan dulu ya. Kemudian wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin, atau seperti menggantikan fi'il tanpa terpengaruh kata yang lain. Seperti isim fi'il tadi ya. Isim fi'il itu menggantikan fi'il, kata sah dan kata hayya hal, hayya 'ala shalah, maknanya ta'ala. Ya. Atau hayhata, artinya jauh. Itu semua adalah isim namun bermakna fi'il, maka dia mabni. Karena sama seperti huruf yang bisa menggantikan fi'il. Kemudian yang terakhir, wa kaftiqarin ussila, atau isim tersebut membutuhkan kata yang lain, maka dia mabni. Seperti apa? Seperti isim mausul. Isim mausul itu dia butuh kata lain untuk menyempurnakan maknanya. Sama seperti huruf. Isim mausul itu seperti apa bentuknya? Seperti alladhi, allati, haulai. Ya, yeah. Haulai mausul bukan? Alladhina, haulai isim isyarah. Taib, alladhi itu maknanya tidak lengkap kalau kita sebutkan ja'a alladhi saja. Kita katakan ja'a alladhi, datang alladhi. Lengkap atau belum? Belum. Yang apa? Orang yang apa? Ja'a alladhi huwa mujtahidun, datang orang yang dia bersungguh-sungguh. Nah, di sini dia baru sempurna maknanya. Kalimat huwa mujtahidun setelah kata alladhi disebut dengan silatul mausul. Ini kata yang digunakan untuk menyambung isim mausul. Dengan silatul mausul itulah isim mausul menjadi sempurna. Ya. Jadi isim mausul ini artinya isim yang disambung. Disambung dengan apa? Dengan silatul mausul. Artinya dia mirip seperti huruf yang maknanya tidak sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain. Nah, berarti di sini kita nemu ada berapa persamaan? Jawabannya ada 4. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima, sedangkan isim mu'rab adalah isim yang selamat min syabahil harfi, selamat dari keserupaan dengan huruf seperti kata ardin dan kata suma. Taib. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma. Baik, sekarang kita akan jabarkan di papan ya tentang keserupaan isim dengan huruf dan contoh-contohnya bagaimana ya. Baik. Sini kita harus pegang ini, wallah. Ada enggak yang mic biasa gitu? Ini aja. Ini sampai sana juga. Baik. Itu antum copot aja kalau. Ini bisa kan? Nah, ini praktis nih. Tahun 2020 enggak usah pakai kabel. Nah. Jadi al-ismu ini bukan permanen kan? Terbagi menjadi dua di sini. Yang pertama al-mu'rab, yang kedua al-mabni. Definisi mu'rab adalah ma, yang pertama taghayyara akhiruhu. Sebabnya apa? Bisababi al-awamil ad-dakhilah alaihi. Ana enggak usah tulis ya, ana singkat aja dua kata. Jadi mu'rab adalah kata yang bisa berubah harakat akhirnya karena sebab amil. Apa itu amil? Jadi ya ikhwan, nahwu itu intinya adalah perubahan akhir kata. Seperti kita katakan kita bun berubah menjadi kita ban, berubah menjadi kita bin. Nah, perubahan harakat di setiap huruf akhir ini disebut dengan istilah i'rab. Jadi perubahan harakat akhir kata ini disebut dengan istilah i'rab. Nah, i'rab adalah perubahan akhir setiap kata dan penyebab perubahan ini disebut dengan istilah apa? Awamil. Mufradnya amil. Jadi amil adalah penyebab terjadinya perubahan akhir pada setiap kata. Nah, perubahan ini disebut dengan istilah i'rab. Sedangkan mu'rab, apa itu mu'rab? Mu'rab adalah ya kata yang bisa di-i'rab, namanya mu'rab. Ya kata yang bisa berubah kayak gini, kitabun ini namanya isim mu'rab, isim yang bisa di-i'rab. Kitaban, kitabin ini mu'rab semua karena bisa di-i'rab. Paham di sini? Paham semuanya? Paham raka? Sedangkan mabni adalah isim yang tidak bisa berubah harakat akhirnya. Seperti apa? Seperti hadza. Dimanapun berada, hadza selalu hadza. Enggak pernah berubah menjadi hadu atau hadi. Enggak ada. Ya, alladzi juga begitu. Ini dia enggak pernah berubah. Alladzi, alladzi terus, enggak pernah jadi alladzu atau alladza. Ya. Kemudian contoh lain. Man. Isim mausul juga enggak pernah berubah menjadi manu, mani, mana, enggak pernah. Ya. Ini disebut dengan istilah isim apa? Mabni. Nah, meskipun sebab-sebab i'rab sudah masuk, mencoba untuk merubahnya, dia tetap kokoh pada pendiriannya. Saya enggak mau berubah. Pokoknya saya sukun ya sukun, fathah ya fathah, kasrah ya kasrah, dhamma ya dhamma, gitu. Ada yang dhamma terus, enggak mau berubah. Ya, dia punya prinsip itu. Entah itu karena dia prinsip atau keras kepala, nah enggak tahu. Ada yang bisa mencontohkan kata yang domah terus? Ayo, yang bisa menyebutkan dan doakan tahun ini menikah. Mundu, mundu. Apakah mundu itu mabni? Antum perlu klarifikasi dulu ya. Yang gampang-gampang aja. Nahnu. Pernah enggak nahna, nahni? Enggak ada ya kan? Nahnu. Nah, itu selalu dhamma. Sekarang yang selalu fathah. Ana, huwa. Ana kan ana begini, ana. Akhirnya alif sukun. Ya, anta, huwa, ya selalu kasroh, anti, udah didomir deh semua. Yang selalu sukun, alladhi, apa? Alati, ya. Nah, jadi mereka begitu tuh, nggak mau berubah, susah dirubah ya. Meskipun sudah ada amil-amil berusaha untuk merubah mereka, mereka nggak mau berubah. Taib, paham ya definisi mu'rab dan mabni? Sekarang kita bahas lebih dalam lagi, yaitu kenapa isim itu bisa jadi mabni. Jawabannya adalah karena ada berapa sebab tadi? 1, 2, 3, 4. 4 sebab. Yang pertama, asyabah al-wad'i, menyerupai huruf secara struktur. Yang kedua, asyabah al-ma'nawi. Yang ketiga, asyabah an-niyabi. Yang terakhir, asyabah al-iftiqari. Nah, yang pertama, asyabahul wad'i, maksudnya adalah ketika struktur daripada isim itu kurang dari 3 huruf. Begini. Salah ya? Begini, kurang dari 3 huruf. Seperti apa? tadi jiktana, jiktana, satu dua, satu huruf atau dua huruf, paham ya? Huwa ya, domir-domir itu rata-rata. Kemudian asyadahul ma'nawi dicontohkan di situ ada dua. Yang pertama isim istifham, ya. Contohnya apa? Mata. Dan semua istifham itu mabni kecuali satu kata saja, yaitu ayyu. Alasannya apa? Nanti ana jelaskan. Juga isim isyarah. Di situ dicontohkan huna. Isim isyarah apa saja? Hada, hadihi, huna, hunaka, itu namanya isim isyarah. Thamma. Nah, ini semuanya mabni kecuali kata ayyu. Ayyu itu artinya yang mana. Misalkan kita bertanya kepada teman kita, ya, ayyu kitabin qara'tahu, artinya kitab apa atau kitab mana yang kamu baca. Ayyu ta'amin akaltahu, makan mana yang kamu sudah makan, ya. Ayya darsin fahimtahu, pelajaran mana yang sudah kamu pelajari. Seharusnya karena dia itu kalau kita pakai kaidah ini, maka ayyu juga harusnya dhammah terus. Tapi kenyataannya enggak, dia bisa fathah juga bisa kasrah. Para ulama menjelaskan alasannya adalah karena dia lebih banyak memiliki keserupaan dengan isim. Salah satunya adalah ayu ini digunakan selalu dalam bentuk mudhaf, ya, jar dan majrur. Yang mana mudhaf dan mudhaf ilaih ini adalah salah satu ciri khusus daripada isim, sehingga dia lebih dominan ke isim daripada ke huruf. Sedangkan kata-kata yang lain ini enggak bisa mudhaf, ya, bisa disambung dengan isim yang lain. Ayu kitabin, ayu ta'amin, ayu kursiin jelas ta'alih, ayu baitin taskunu fih, ayu ma'hadin tadrusu fih, ayu madrasatin tadhabu ilaiha, dan seterusnya, ya. Karena dia selalu mudhaf, maka dia lebih dominan kepada isim daripada kepada huruf. Paham? Nah, masalah yang berikutnya, tadi ana sebut huna ini muskilah. Masalah. Bagaimana kok bisa dikatakan huna itu menyerupai huruf, padahal enggak ada itu namanya huruf isyarah. Sebagian ulama memberikan jawaban, tapi ana sendiri kurang puas. Mereka mengatakan, ya, isyarah itu adalah suatu makna yang seharusnya dia ditunaikan atau ditunjukkan dengan huruf, bukan dengan isim. Jawaban ini kurang memuaskan. Bagi ana, seharusnya isyarah itu bisa diganti di sini. Iftiqar, karena dia fakir, butuh kepada kata lain, sama seperti isim mausul. Seperti alladhi, kalau kita katakan ja'a alladhi, datang orang yang, itu enggak sempurna. Demikian pula isim isyarah, enggak sempurna tanpa ada yang ditunjuk. Wallahu a'lam, ini menurut ana. Jadi kalau kita mengatakan ja'a hadza tanpa ada yang ditunjuk juga maknanya belum jelas. Jadi Anas pribadi lebih condong mengatakan alasannya ini lebih ke syabah iftiqari. Ya, cuma Anas khawatir, Anas belum menemukan seorang ulama pun yang sependapat dengan apa yang Anas pikirkan. Insya Allah mudah-mudahan nanti Anas cari lagi. Sebenarnya ini juga ijtihadnya Ibnu Malik aja, ya kan? Ulama lain enggak menyebutkan seperti ini, tapi ini cukup bagus. Baik, kemudian yang ketiga asyabahun niyabi. Artinya isim itu bisa menggantikan fiil atau yang kita sebut dengan isim. Isim apa tadi? Isim fiil. Ya, isim fiil itu ada tiga. Ya, ada isim fiil madhi. Isim ini susah dihapus. Isim fi'il ada tiga ya ikhwan. Yang pertama isim fi'il madhi. Contohnya hai hata. Artinya apa? Artinya ba'uda. Apa ba'uda? Jauh. Kemudian ya, isim fi'il mudhari'. Contohnya qat. Artinya yakfi. Kemudian isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Contohnya apa? Sah. Artinya uskut. Ya, uskut. Nah, ini namanya asyabahun niyabi. Jadi dia menyerupai huruf karena bisa menggantikan fiil. Huruf juga banyak yang bisa menggantikan fiil. Yang terakhir asyabahul iftiqari. Apa itu asyabahul iftiqari? Iftiqar itu artinya butuh. Nah, pengertian huruf kemarin sudah kita jelaskan adalah kata yang maknanya belum sempurna, dia butuh kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Ya, seperti apa? Isim mausul. Kita gak bisa mengatakan ja'a alladhi, sebagaimana kita gak bisa mengatakan huruf sendirian, harus digabung dengan isim atau fi'il. Ja'a alladhi ini kalimatnya belum sempurna karena artinya datang orang yang. Yang apa? Karena belum jelas, harus ditambahkan yang namanya silatul mausul, jumlah silatul mausul. Seperti ya, ja'a alladhi huwa mujtahidun. Nah, ini jumlah ismiyah. Atau kita bisa bikin jumlah fi'liyah. Ja'alladhi yajtahidu. Datang orang yang sedang bersungguh-sungguh. Ini bisa, ini juga bisa. Ini silakan untuk pilih sendiri. Boleh disambung dengan jumlah ismiyah, boleh juga disambung dengan jumlah fi'liyah, tergantung makna yang antum inginkan yang mana. Nah, ini adalah macam-macam keserupaan yang ada pada isim mabni. Baik. Jelas? Tapi ikhwan, kalau ini sudah jelas, kita sekarang tinggal menghafalkan baitnya saja. Atau kita pengen lihat semua isim-isim yang mabni. Isim yang mabni apa saja? Yang pertama, tolong disumbang dhamir. Yang kedua itu apa tadi itu? Isim istifham, kemudian isim syarat, ya, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim fi'il. Kemudian yang ketujuh sebagian dhorf. Ya, sebagian dhorf itu ada yang mabni. Yang kedelapan ada bilangan-bilangan 11 sampai 19, itu mabni di fathah dua-duanya. Ahada asyara, ithna asyara, thalathata asyara, tis'ata asyara. Selalu fathah. Ana ulangi lagi, ya. Isim mabni ada berapa? Delapan. Satu dhamir, dua istifham, tiga isyarah, empat isim syarat, lima isim mausul, enam isim fi'il, tujuh sebagian dhorf seperti haitsu, ya, mungkin mundu masuk, kemudian amsi, ya, itu selalu kasrah, selalu dhammah. Dan yang terakhir adalah sebagian angka, yaitu dari angka 11 sampai angka 19. Nah, dengan antum menghafalkan 8 kata yang mabni tadi, antum sudah tahu mana yang mabni, mana yang mu'rab. Sehingga kalau antum nanti baca tulisan Arab, ya, tahu mana yang bisa dirobah, mana yang tidak bisa dirobah. Ya. Ini adalah faedah kita mengetahui mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Tayyib, ada pertanyaan? Bait yang ke-8 ke-5 18. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Sedangkan isim yang mu'rab adalah isim yang sudah selamat. Dari apa? Min syabahil harfi, dari menyerupai huruf. Ka ardin, seperti kata ardin dan kata suma. Suma itu ismun, bentuk lain daripada ismun. Ma ismuka, ma sumaka, sama. Yani nama. Taib, kalau sudah paham semua, kita hafalkan sekarang. Siap? Walismu minhu mu'rabun wa mabni bi syabahin min al-hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Waka niya bati anil fi'li bila ta'athurin wakaftiqarin ussila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Taib, antum hafalkan 10 menit lah, ya. Setelah itu setoran. Dari awal sampai 18. Yang enggak hafal berarti harus hafal. Enggak boleh tidur yang enggak hafal. Fadhal ikhwan. Ada yang sudah hafal? Niyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin ussila. Ini lama-lama makin sedikit ya yang ikut. Pada muntaber semua ya. Mundur tanpa berita. Ayo, yang hafal pertama anak kasih hadiah americano, nggak pakai gula, hah? Gak mau. Ayo, ayo, siapa yang sudah? Diki. Yalah. Min awal. Sabtin wallahu والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح والاسم li syabahin. Fismain kasabahil wad'i fisma ji'tana wal ma'nawi fi mata wa kan yabatin ta'assurin wa kaf tiqarin usila asma'i wa muhrabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi na'am wahid akhar naktafi insyaallah wahid akhar wa nakhtimu hadzal majlis Ustaz Rami kelas. Ya, Adi. Hafid. Lam tahfad. Taufik. Fif. Itu. Adnin Dani Mas Iman Kameramen Raka Sari Said Muflih Ada Idris. Nampak Ethan. Baik, kalau gitu semuanya bareng-bareng dan kita tutup majelis ini. Baik. Kita mulai dari awal, ikhwan. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahiyya تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البطل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابني معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وفرا لي وله في درجات الآخرة لا منا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم في الجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعت وأتت ويفعلي ولون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف هل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فرم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم كصوحي ونحو صوحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما Sudah hafal ikhwah. Besok insyaallah kita akan lanjutkan bait ke 19. Sampai bait ke 23 ya, 19 sampai 23. Itu kita akan membahas tentang isim fi'il ya, i'rab fi'il, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau hari ini kita bahas isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Besok fi'il, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa i'rabu mudhari'an in'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kaya ru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lilbina wal asru fil mabniyi ayu sakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wassakinus ka aina amsi haythu wassakinu kam wa raf'a wal nasbat alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Nah, ini yang akan kita pelajari besok. Jadi wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya, fi'il amr dan fi'il madi dua-duanya mabni. Wa a'rabu mudari'an, dan mereka yakni para ulama menjadikan fi'il mudhari itu mu'rab in ariya, dengan syarat dia tidak bersambung. Min nuni taukidin, dengan nun taukid mubashir secara langsung. Wa min nuni inathin, dan tidak bersambung dengan nun niswah. Ka yaru'na manfutin, seperti yaru'na, yaru'na manfutin. Wa kullu harfin mustahiqun lilbina, dan setiap huruf itu berhak untuk menjadi mabni. Kemudian beliau sebutkan harakat-harakat mabni. Wal aslu fil mabni an yusakkana, dan pada asalnya mabni itu disukun. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham, dan di antara mabni itu ada yang di fathah, di kasrah dan di dhammah. Ka aina amsi wa haythu, seperti aina dan amsi dan haythu. Was sakinu kam, dan yang sukun adalah seperti kam. Sedangkan macam-macam i'rab adalah warraf'a wan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi an yanjazima. Tadi ana bilang sampai 23, insyaallah sampai 24 ya. Kalau enggak selesai sampai 22 aja. Ya. 22 saja atau sampai 24 insyaallah. Jadi kalau kita sampai 22 kita bahas mabni semua, kalau sampai 24 kita bahas i'rab juga. I'rab ada 4 di sini disebutkan ya. Nah, baik, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ikhwah. Ana tidak membahas terlalu detail. Ya, ana bahas hanya terjemahan dan ya pembagian secara umum saja. Insyaallah pada level-level berikutnya, kalau ini khatam, ana akan ulangi syarah ini lagi ya, tapi dengan syarah yang lebih detail insyaallah. Karena yang ikut ada beberapa yang baru ya, jadi kita syarah ringan-ringan dulu saja. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, shallu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.